Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasta'hidih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. أخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد ومع زمرة الصائمين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى صوم في شهر رمضان وعلى القيام في لياليه. ارزقنا يا ربنا الخشوع في عبادتنا والتوبة يا رب. ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضراتكم مسلمين dan muslimat, ya semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita di setiap sore di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, kemudian ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, dan keberadaan kita di tempat ini diberi oleh Allah pahala, dan juga pahala yang terjadi dan yang diberikan oleh Allah pada saat ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah mendahului kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita, mbah-mbah, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga kaum muslimin dan muslimat semuanya. Semoga kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada yang hadir di tempat ini juga menjadi sebab kebaikan untuk anak keturunan kita, keluarga kita semua, usaha-usaha kita, dan semoga Allah menjadikan kita terus menjadi ahli istiqomah di dalam menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah sampai nanti kita mendapatkan ridha Allah di dalam surganya. Kita langsung saja kita lanjutkan pembacaan kitab Tibyan karangannya Imam An-Nawawi. Kita sudah sampai kepada faslun fasal. Walatajuzu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Faslun fasal. La tajuzu qira'atul Qur'ani, tidak boleh, dilarang membaca Al-Quran bil ajamiyati dengan bahasa ajam selain bahasa Arab. Dilarang membaca Al-Quran selain bahasa Arab. Sawa'un ahsanal arabiyyata am lam yuhsinha. Sawa'un itu sama. Ahsanal arabiyyata dia bisa baik dalam bahasa Arab. Am lam yuhsinha atau tidak bisa berbahasa Arab. Artinya, kalau ingin membaca Al-Quran tidak cukup dengan bahasa yang Anda fahami, mungkin ada cukup membaca dengan terjemahan saja sehingga setelah itu tidak mau lagi belajar Al-Qur'annya. Bahasa ajam jadi lafadznya dirubah. Misalnya mulai dari awal baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi tanpa ada bahasa ini. Jadi Al-Qur'annya dirubah. Seperti kitab suci kita, seperti kitab-kitab lain yang tidak suci, sehingga dirubah-rubah oleh umat ini. Sementara tidak, di dalam baca Al-Quran harus dengan bahasa Arab. Dan sangat mudah mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Al-Quran, membaca Al-Quran sangat mudah. Sawa'un kana fi sholati am fi ghairiha, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Sama, tidak boleh. Fa in qara'a biha fi sholati, kalau dia membacanya di dalam sholat. Tentunya kalau di dalam sholat ini, nanti ada bacaan yang lebih khusus lagi, yaitu Al-Fatihah. Kalau ada orang membaca Fatihah di dalam sholat pakai bahasa Indonesia, lam tasih sholatuhu, di samping tadi dilarang ya, maka tidak sahlah sholatnya. Hadza madhhabuna, ini pendapat di dalam madhab kita Imam Syafi'i, wa madhhabu Malik, dan madhabnya Imam Malik, wa Imam Ahmad, wa Ahmad, dan mahamnya Imam Ahmad bin Daud, dan mahamnya Imam Daud Ad-Dahiri wa Abi Bakar ibn al-Mundir. Qala Abu Hanifata, berbeda dengan Abu Hanifah yang berkata ya juzu, boleh dalikam baca Al-Quran dengan membaca Al-Quran tidak dengan bahasa Arab. Watasihu bihi, dan sah dengan selain bahasa Arab as-salatu salat. Akan tapi kita harus tahu bahwa memang dari dasarnya madhabnya Imam Abu Hanifah itu membaca surat Al-Fatihah bukan sesuatu yang fardu. Artinya kalau ada orang tidak membaca Fatihah memang sah di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Sebab faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu baca Qur'an apa saja tidak harus Fatihah. Membaca Fatihah di dalam madhab Imam Abu Hanifah cuma wajib tapi tidak fardu. Mereka itu membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau wajib itu, wajib itu ditetapkan dengan dalil yang tidak qat'i, maksudnya dengan hadis-hadis ahad, riwayat ahad. Tapi kalau fardu itu ditetapkan melalui riwayat yang qat'i, yang pasti. Jadi kalau yang fardu itu ditinggal tidak sah, tapi kalau yang wajib cuma tidak, tetap sah tapi tidak dosa. Ini ada perbedaan antara kita dengan mazhab Imam Abu Hanifata di dalam masalah membaca surat Al-Fatihah. Wakala Abu Yusuf, biarpun Abu Hanifah ngomong begitu, tapi ternyata dengar Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan itu adalah murid, Abu Yusuf juga murid. Dua murid besar ya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau sudah disebut Abu Hanifah, nanti pasti menyusul berikutnya adalah dua imam besar yang beliau adalah murid-murid Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ya juzu, menurut beliau berdua, ya juzu liman lam yuhsin, boleh bagi orang yang memang belum bisa. Wala ya juzu liman yuhsinha, tapi bagi orang yang bisa baca pakai bahasa Arab, ya enggak boleh dong pakai bahasa ajam. Bahasa ajam itu selain bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Jepang, bahasa ini. Paslon. Asal. Maka tetaplah agar kita tidak disalahkan oleh siapapun, tetap kita wajib mempelajari bahasa Arab. Enggak apa-apa sudah tua-tua belajar Iqra, ibadah, membaca Al-Qur'an ibadah. Dan sungguh membaca Al-Qur'an itu biarpun tidak paham maknanya adalah ibadah. Wasrun fasal tajuzu qira'atul Qur'ani bil qira'atis sab'i. Boleh membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang 7 qira'ah sab'ah. Ada para qurra imam qira'ah sab'ah. Qira'ah hafiz misalnya. Ada bacaan yang ada di Indonesia ini beda dengan bacaan yang misalnya Ad-Dawri atau Abu Amr yang ada di Hadramut. Banyak-banyak ada bacaan-bacaan. Makanya pertama kali kita masuk Hadramut itu sering lihat orang baca Al-Quran kok kayaknya salah. Gimana sih kok tidak bisa? Oh, rupanya yang bodoh kita. Karena ternyata memang mereka beda. Mereka tidak pakai seperti kita. Imamnya beda di dalam bacaan. Coba Dawri atau Abu Amr, mereka itu sebenarnya pakai imalah semuanya. Jadi wadduha enggak ada, wadduhi walaili idza saji misalnya, misal-misal contoh. Jadi ada perbedaan-perbedaan, tapi sebetulnya mereka nanti tapi ini adalah bacaan yang sudah disepakati. Dirasat ah ini. Al-mujma alaihi yang sudah disepakati keberadaan bacaan itu. Jadi pasti benarnya. Wala tajuzu bi ghairi sab'i, tidak boleh membaca selain daripada bacaan yang tujuh tadi. Wala bi riwayati syahadati, jadi enggak boleh dengan riwayat syahadah. Riwayat syahadah itu riwayat yang tidak datang secara mutawatir, artinya tidak dikukuhkan oleh para qurra yang tadi yang tujuh tadi. Al manqulati anil qurra'i sab'ati, yang qira'at syahadah biarpun dinukil oleh para qurra yang tujuh. Jadi para qurra yang tujuh itu mendatangkan satu bacaan yang mereka itu namanya qira'ah sab'ah yang sudah disepakati. Kemudian memang kadang para imam itu juga menukil membawa riwayat-riwayat lain, tapi bukan untuk dibaca, hanya riwayat. Misalnya ada riwayat-riwayat yang berbeda, seperti kalau kita baca Ulumul Quran, Rasulullah min anfusikum, diganti min anfasikum, itu ada riwayat min anfasikum. Cuma nanti para fuqaha menggunakan riwayat syahadah ini dipakai untuk istidlal. Sebab riwayat syahadah itu memang kadang-kadang riwayat melalui hadis sahih, cuma karena tidak mutawatir yang qat'i sehingga tidak dipakai. Tapi bisa digunakan untuk istidlal di dalam berhujjah untuk sebuah hukum. Ini ada riwayat syahadah. Riwayat-riwayat yang tidak datang melalui para imam-imam tujuh tadi dan tidak dikukuhkan dengan riwayat-riwayat yang qat'i mutawatir. Wa sayati fil bab as-sabi', nah nanti ada pembahasan secara khusus masalah bacaan ini, ya, nanti ada bacaan-bacaan ini akan datang secara khusus dan siapa imam-imam mereka. Fil bab as-sabi', di bab yang ketujuh, jangan buru-buru. Insyaallah taala, insyaallah. Wa bayanu, dan juga akan diterangkan dan termasuk itu akan diterangkan bayanu tifakil fuqaha'i. Wa sayyidi bi bab as-sab'i insyaallah bayanu ittifaqil fuqaha'i, nanti akan datang juga di bab ketujuh ini bayanu keterangan ittifaqil fuqaha'i, kesepakatan para ahli fikih ulama an istitabati man yaqra'u bisyawadi, harusnya disuruh tobat orang yang membaca dengan bacaan yang syadz. Idza qara'a biha, kalau dia membacanya, ingat qira'ah syadz itu qira'ah yang tidak mutawatir, yang tidak dikukuhkan oleh qira' sab'ah tadi yang tujuh tadi. Ingat. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, yakni para ulama Syafi'iyah wa ghairuhum dan yang lainnya juga. Wala qara'a, jika ada orang membaca bisyawadi dengan bacaan yang syadah tadi fi sholati, di dalam sholat, batalat sholatu, maka batallah sholatnya. Ini tentunya adalah di dalam urusan Fatihah. In kana aliman, jika dia ngerti. Tapi kalau orang salah baca karena tidak ngerti, ya enggak apa-apa, orang enggak ngerti. Wa in kana jahilan lam tabtul, kalau dia bodoh. Wa in kana, jika ada orang yang salah baca tadi jahilan bodoh, lam tabtul, maka tidak batallah salatnya. Dan di saat sholat dan di salat sholat bacaannya tidak sah. Wa in kana jahilan, kalau dia tidak mengerti, misalnya bodoh atau tidak sadar tentunya dalam hal ini, orang terlanjur membaca Fatihah, lah kok nanti kok pakai qiraah syahadah? Artinya bacaannya enggak benar. Sama dengan jika ada orang dengan yakin waktu membaca Fatihah kok ketinggalan satu hurufnya. Liki yaumiddin, mimnya tidak ada. Salah. Maliki yaumiddin tapi hilang mimnya. Lah sadarnya itu adalah setelah dia sujud yang terakhir, sujud yang kedua, maka dia harus berdiri lagi karena Fatihahnya tidak dianggap karena dia yakin bahasanya bacaan Fatihahnya kurang satu huruf. Yakin loh ya, bukan menduga. Kalau tadi sempurna enggak, kalau ragu-ragu maka tidak. Tapi yakin lah ini, yakin bacaannya adalah itu. Kira asyada, maka dia wajib mengulang Fatihahnya. Mengulang Fatihahnya. Jadi bacaannya Fatihahnya itu tidak dianggap, karena bacaannya Fatihahnya tidak dianggap, maka rokaatnya tidak dianggap. Pokoknya kalau Ibnu al-Imam Abu Amr, Abu Umar ibn Abdul Barri Al-Hafidh Ibn Abdul Bilar berkata, mereka nukil ijma' al-muslimina, kesepakatannya ulama dari kaum muslimin, ala annahu sesungguhnya la tajuju, tidak boleh al-qira'atu membaca bisyawadi dengan qira'ah syahadah, wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha, la yusalla, tidak boleh sholat khalfaman, di belakangnya orang yaqra'u biha, yang membaca dengan bacaan syahadah. Kalau bacaan syad yang dipakai, maka itu tidak boleh kita bermakmum di belakangnya. Ingat, bacaan syad pokoknya bacaan yang enggak benar sesuai dengan qira'ah yang tujuh itu tadi. Qalal ulama'u, berkata para ulama, man qara'a bisyati, barang siapa membaca dengan bacaan syad, in kana jahilan, jika ia bodoh bihi dengan bacaan tersebut, aw bitahrimihi, atau bodoh keharamannya, urifa dhalika, dikasih tahu. Fa in ada ilaihi, kalau masih kembali lagi, au kana aliman, atau dari awalnya sudah tahu tapi dia ngada-ngada sok lebih pintar daripada imam yang tujuh, uzira, di takzir, takziran balihan, dengan takziran yang sangat keras, cambuk sebanyak-banyaknya itu biar kapok, ila ayyantahiya, sampai dia berhenti, andalika, dari bergaya pakai bacaan yang syad tadi. Wajibu, dan wajib ala kulli mutamakkinin, bagi orang yang mungkin, yang bisa, minal ingkari, untuk mengingkari, alaihi, kepada orang tersebut, wal man'i, ataupun menghentikan, maka wajib al ingkaru alaihi, mengingkari orang tersebut wajib, wa man'ahu, dan melarangnya. Kalau kita mampu untuk melarangnya dan mampu untuk menghentikannya, maka wajib kita melarang dan menghentikannya. Faslun fasal. Idza tabda'a bi qira'ati ahadil qurra', kalau kita sudah memulai bacaan dengan salah satu qurra', salah satu imam, kita mengikuti salah satu imam di dalam bacaan, Imam Hafiz misalnya kita, maka fayambai alla yazalu, maka seyogyanya an la yazalu, hendaknya ia senantiasa alal qira'ati biha, tetap dengan bacaan itu. Hal ini tidak lebih dengan bermadhab. Selagi anda bermadhab Syafi'i, terus saja selagi bisa. Madam al-kalamu murtabitan, selagi kalam, omongan yang apa, pembicaraan di dalam Al-Quran itu masih ada sangkut pautnya. Selagi selesai permasalahannya, bolehlah pindah. Wa idzan qadar tibatuhu, jika telah selesai sangkut pautnya bacaan Al-Quran. Sebab kadang bercerita tentang kisahnya Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khidir. Belum beres. Kalau sudah beres, falahu ayyakru'a bikira'atin akhara, bikiro ati akhara, falahu, maka kalau memang sudah berhenti permasalahannya, falahu, maka bolehlah baginya ayyakra untuk membaca Al-Quran bikiro ati akhara, dengan bacaannya imam yang lain, minas sab'adi, dari imam yang tujuh. Tapi wal awla, lebih bagus tetap adalah dawamuhu, terus menerus alal ula, ngikuti bacaan yang pertama fi hadzal majlis, di dalam majlis yang sama. Aslun fasal, qala al ulama, berkata para ulama, al-aula, lebih bagus ayyakra'ah, hendaknya seseorang itu membaca Quran itu ala tertibil mushafi, sesuai dengan urutan mushaf. Kalau baca Quran sebaiknya urutan mushaf, dari surat Al-Baqarah kemudian dilanjutkan Ali Imran dan seterusnya dan seterusnya. Fayakra'u, maka dia membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, setelah selesai thumma Al-Baqarah, kemudian baca surat Al-Baqarah thumma Ala Imran Ali Imran thumma ma ba'daha, kemudian setelahnya ala tertib, sesuai dengan tertib yang ada di dalam Al-Quran. Itu sunnah. Wa sawa'un qara'a fi sholati aw fi ghairiha, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Makanya selain wadduha ke belakang terus begitu. Hatta qala ba'du ashabina, sehingga berkata sebagian dari ashab kami, yakni ulama madhab Imam Syafi'i berkata, idza qara'a fi rak'atil ula, jika membaca di rakaat yang pertama, idza qara'a, jika membaca fi rak'atil ula di rakaat yang pertama surat qul a'udzu birabbin nas, kalau di rakaat yang pertama membaca qul a'udzu birabbin nas, maka setelah itu ke mana? Kalau keluar dari nas mana setelah keluar dari nas urutannya? Hah? Balik lagi dari awal. Maka setelah qul a'udzu birabbin nas, maka rakaat kedua setelah baca surat Al-Fatihah baru alif lam mim. Begitu, muternya begitu. Ya, karena belakang Al-Fatihah qul a'udzu birabbin sudah enggak ada lagi, makanya ada tambahan juz 1, enggak ada. Jadi kalau qul a'udzu birabbin surat terakhir habis, berarti balik lagi dari awal terus begitu seterusnya urutannya. Makanya kalau jadi imam tarawih diupayakan semacam itu. Berurutan, ambil surat pendek tapi diupayakan berurutan. Urutan, terus berikut gitu. Qala ba'du ashabuna, dan berkata sebagian dari sahabat-sahabat kami dari para ulama umat Habs Syafi'i. Jadi ingat kalimat ashabuna itu, kalau yang mengatakan kayak Imam Nawawi begini, ini berarti para ulama madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau orang lain misalnya madhab Imam Abu Hanifah, berarti ya madhab mereka. Maksudnya berkata orang yang semadhab dengan kami gitu. Yustahabu, dan disunnahkan idza qara'a, jika membaca suratan, membaca satu surah, ayyakra'a ba'daha, hendaknya setelah membaca surat tersebut membaca setelahnya allati taliha, ayat berikutnya, surat berikutnya. Wa dalilu hadza, hujjahnya adalah anna tartibal mushafi, sesungguhnya susunan di dalam mushaf itu, anna tartibal mushafi, susunan di dalam mushaf itu, innama ju'ila hakada, dibuat yang demikian. Itu wahyu loh ya. Al-Quran itu memang turunnya itu memang tidak seperti urutan Fatihah. Sebenarnya Iqra itu kan di pertengahan, di mana tempatnya? Al-Yawma Akmaltu, surat terakhir, ayat terakhir, di mana tempatnya? Asli memang begitu turunnya itu tidak seiring, bukan Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian bukan. Jadi turunnya memang berbeda-beda. Tapi setelah itu menetapkan ayat Al-Quran seperti mushaf Quran sekarang ini, Al-Baqarah Ali Imran, itu wahyu. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan hadza ba'da hadza, letakkan ini setelah ini, letakkan ini setelah ini. Rasulullah itu yang meletakkannya, dan Nabi Muhammad tidak akan berbuat kecuali dengan wahyu. Dan terjadilah susunan seperti yang selama ini kita lihat. Itu semua oleh hikmatin, ada hikmah. Subhanallah, hikmah itu macam-macam. Hikmahnya di sini kadang ayat-ayat itu ada munasabah. Antara ayat ini ada sambung dengan surat berikutnya, ini ada sambung-sambung. Ada hikmah. Dan hikmah itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang hanya bisa dijangkau oleh orang yang mau merenung. Oh, apa sih, Pak? Hikmah itu adalah faedah-faedah yang tersembunyi. Hikmah adalah faedah yang tersembunyi. Ada faedah yang tersembunyi di balik susunan kayak begitu. Makanya nanti ada Imam Suyuti juga pernah menyusun sebuah buku yang berkenaan tentang munasabatnya antara akhir surat dengan akhir surat berikutnya. Ayat dengan ayat ini subhanallah. Jadi indah. Sehingga lihat di dalam surat Al-Qur'an itu subhanallah, kalau sudah ketemu huruf ra semuanya. Kalau huruf ini indah. Jadi gitu. Fa yambahi, maka seyogyanya ayu hafidhan, hendaknya ia menjaga. Alaiha, membaca bacaan tersebut. Bacaannya kayak begitu. Illa ma warada, kecuali yang telah datang, asyara'u syara'at, kecuali ada datang contoh dari Rasulullah, bistithna'i, pengecualian. Ada beberapa kasus atau satu kejadian Nabi Muhammad baca Al-Quran ternyata tidak sesuai urutan dan tertibnya Al-Quran. Kalau sudah begitu dikecualikan masalah itu. Misalnya kalau ini kasolati subhi yaumal jum'ati, seperti solat subuh di malam Jum'at, di hari Jum'at. Ini adalah riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau solat subuh itu yaqra'u fil ula, membaca yang pertama adalah surat as-sajadati, surat sajadah. Wa fi thaniyati, dan yang kedua baca hal ata 'alal insani. Ini urutannya beda. Bukan berurutan, akan tapi ini bisa. Kenapa? Karena kita mencontoh Nabi. Kalau tidak ada contoh dari Nabi yang berbeda begini, maka ikut kaidah yang pertama, sebaik-baiknya adalah tertib. Kalau enggak tertib, sah. Jangan khawatir. Ini hanya kebaikan. Ini adalah adab saja. Misalnya juga yaqra fil ula surat wa salatul id di hari raya fil ula yang pertama qaf, surat qaf. Kedaniat yang kedua iktarabat disa'atu. Membaca ayat ini, surat ini. Wa raka'atai sunnatil fajri fil ula di dua rakaat salat fajar, salat sunnatul fajr. Salat sunnatul fajr itu ada ya, jumhur ulama mengatakan salat qabliyah subuh. Membaca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad jauh ya. Tidak berurutan langsung begitu. Tidak sesuai dengan tertib. Tapi masih benar ketemu urutannya. Sehingga inilah yang menjadi hantaman sebagian orang langsung biasanya baca ayat langsung kulhu. Ayat surat kulhu. Oh inang zalnahu kulhu. Kul ya ayyuhal kafirun kulhu. Ya begitu. Wafitaniyati kul ya ayyuhal kafirun. Wafitaniyati kul huwallahu ahad. Wal mu'awwidataini. Apa ini? Wa raka'atul fitri fil ula. Raka'at fitri yang pertama apa? Sabbihisma. Dianjurkan baca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian setelah wafitaniyati ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Itu yang ketiga. Kemudian itu kul huwallahu ahad wal mu'awwidataini dan kul a'udzu bir falaq dengan kul a'udzu bin nas. Al mu'awwidataini adalah kul a'udzu bir falaq dengan kul a'udzu bin nas. Wala khalafal mu'alata. Kalau dia melanggar tidak berurutan sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an, tidak sesuai tertibnya. Khalafal mu'alata maksudnya tidak tertib kayak yang ada dalam Al-Qur'an. Faqara suratan la talil ula, kalau membaca surat yang tidak ngiringi surat sebelumnya, ya ini melencong-melencong tadi gimana? Aw khalafa tartib faqara suratan tsumma qara suratan qablaha, atau baca tertib dulu setelah Ali Imran langsung ke Al-Baqarah. Jaza boleh. Pokok jahat bidhalika atharun kathiratun. Ada sebagian sahabat Nabi juga begitu. Hari ini dia ingin baca surat Al-Kahfi dengan khusyuk. Tak tanya setelah itu dia ingat surat Al-Baqarah lalu baca Al-Baqarah. Waktu orang-orang Umar bin, tadi hanya adab saja. Ya ingat bukan satu yang harus. Tata krama. Waqad qara'a dan telah membaca Umar bin Khattab dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepadanya. Firraka'atil ula di dalam rakaat pertama fis subhi di dalam salat subuh. Bil kahfi dengan surat Al-Kahfi. Wa fitaniyati dan yang kedua bi surati Yusufa dengan surat Yusuf. Waqad kariha jama'atun akan tapi waqad kariha telah tidak senang jama'atun sekelompok ulama mukhalafat tartibil mushafi. Kalau tidak seperti urutan mushaf ada yang enggak suka, tapi ingat masih boleh menurut sebagian yang lainnya. Orang Ibn Abi Dawud anil Hasan. Ibn Abi Dawud meriwayatkan dari Sayyid, dari Hasan. Ini tidak dijelaskan apakah Al-Hasan Al-Basri atau Imam Hasan bin Ali. Annahu kana yakra'u mukhalafata tartibil Qur'an. Sepertinya Sayyidina Imam Hasan Basri. Imam Hasan ini tidak suka. Annahu sesungguhnya beliau kana ada yakra'u. Tidak suka beliau itu mukhalafata tartibil mushafi. Melanggar tertib urutan aturan di dalam mushaf. Babi isnadi dengan sanadnya Ibn Abi Dawud tadi as-sahihi yang sahih. Al-Abdillah bin Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Annahu kila lahu sesungguhnya. Kila lahu ada orang yang bertanya kepadanya. Kila dikatakan lahu kepadanya. Maksudnya ada yang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Inna fulana sesungguhnya seseorang yakra'ul Qur'ana membaca Al-Quran mangkusan kebalik. Yaitu dari belakang kulhu, misalnya Pak Qadrobin Nas, kulhuwallahu ahad, kulhuwallahu nas, kulhuwallahu falak, kulhuwallahu ahad, ya ke atas mangkus ke depan. Tapi surat-surat benar-benar itu utuh, suratnya utuh. Maka dia faqala dzalika mangkusul qalb, hatinya juga kebalik itu. Hatinya kebalik. Ini hanya sekedar istihsannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saja. Ternyata ada. Itu tidak bukan sesuatu yang dilarang. Hanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menganggap yang baik adalah urutan itu. Tapi amma qira'atu surati mangkusatan min akhirah ila awwaliha fa mamnu'. Adapun membaca surah dibalik dari akhirnya ke awalnya itu mamnu', man'an mu'akkadan, dilarang. Misalnya Qul huwallahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ke atasnya apa? Misalnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian kemudian iyyaka na'budu terus ke atas gitu. Ini yang dilarang benar. Tapi kalau satu surah selesai pindah ke sebelumnya itu enggak ada masalah kalau itu. Fa inna yudhibu ba'd dhurubil ijaz, karena dengan cara baca kebalik tadi, baca mundur. Baca mundur per ayat-ayat itu enggak benar tuh. Maka yang demikian itu yudhibu akan menghilangkan ba'd dhurubil ijazi, sebagian dari bentuk ijaz. Kehebatan Al-Qur'an yang menjadikan orang terkagum-kagum itu ijaz. Ijaz itu menjadikan orang itu mengatakan, aku pasrah, hebat Al-Qur'an, aku tidak bisa buat tandingannya, ijaz. Jadi ajaz yujizu menjadikan orang lain lemah, maksudnya mukjizat, orang yang ingin menandinginya jadi lemah. Ijazul Qur'an, jadi ini ijazul Qur'an itu misalnya gini, Al-Qur'an itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Orang Arab mengatakan itu kayak syair jahiliyah. Tapi mereka suruh buat enggak bisa. Bahkan termasuk ijaz Al-Qur'an itu di saat ada orang mau kurang ajar, padahal mereka itu penyair-penyair hebat. Penyair hebat. Mereka adalah Musailamah Al-Kadzdzab, sang pendusta. Musailamah itu sebetulnya bukan orang yang pendusta. Tapi setelah itu sampai hari kiamat dia disebut pendusta karena ngelawan Al-Qur'an itu. Ya, sampai sekarang kalau orang nyebut Musailamah mesti ada tambahnya Al-Kadzdzab. Coba biarpun nanti harus Musailamah Al-Kadzdzab, sang pendusta. Nah, itu beliau apa, dia itu adalah penyair hebat. Di saat ingin menandingi Al-Qur'an, lihat, runtuh dia, direndahkan oleh Allah Al-Qur'an ijaznya. Ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaitahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil. Kan indah il tu. Penyair yang namanya Musailamah, aku bisa buat, langsung buat dia buat syair. Padahal dia seorang penyair hebat, tapi di saat membuat syair pengen nandingi Al-Qur'an jadi orang kayak bodoh. Al-fil gajah, wa ma adraka mal fil, tahukah kamu gajah, khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Apa artinya? Padahal dia penyair hebat, tapi di saat mencoba menandingi Al-Qur'an, ini ijaznya Al-Qur'an tuh. Orang kalau pengen melawan Al-Qur'an jadi rendah. Sehingga keindahan-keindahan Al-Qur'an itu melemahkan orang-orang yang hebat. Begitu. Itu ijaz. Makanya kalau dibaca tidak sesuai dengan tertibnya, apalagi mundur belakang dari ayat, itu keindahannya itu menjadi hilang itu. Anak kecil itu, bukan Musailamah penyair lagi ini. Gajah, apa artinya gajah? Maknanya apa? Semua orang tahu belalainya panjang dari dulu, kecuali gajah cacat. Baik. Ini ijaz Al-Quran. Maka wayuzilu hikmat tertibil ayat, akhirnya menghilangkan hikmah, faedah yang tersembunyi di balik tertib susunan ayat tersebut. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim An-Nukhai, al-Imam At-Tabi'i al-Jalil wal Imam Malik. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Imam Nukhai, seorang imam besar dari kaum tabi'in al-Jalil yang agung, dan juga dari Imam Malik ibn Anas, annahuma, keduanya itu kariha, tidak senang dhalika, baca Al-Quran dari belakang itu. Wa kana Malikan yu'ibuhu, dan Imam Malik itu mencelanya. Wa yaqulu hadza azim, ini satu pelanggaran gede. Azim, agung, maksudnya bukan pahalanya gede, azim. Dan hati-hati baca bahasa Arab enggak ngerti istilah. Hadza azim, ini bacaan yang ini adalah suatu yang agung. Disanjung nanti, bukan azim, masih apa? Pelanggaran besar ini. Hadza azim. Ya. Karena qarinahnya yang ibuhu mencolot. Ada orang ini punya rumah, dapat punya satu amal baik. Karena Anda terkagum-kagum, Anda mengatakan luar biasa. Tapi ada orang jahat. Top penjahat. Ngetop penjahatnya, berarti jahatnya luar biasa. Jadi bedanya, makanya harus tahu makna-makna begini. Wa ma ta'limus sibyan, adapun mengajari anak kecil, ini termasuk dibacakan ada tahfidzul Quran min akhiril mushafi dari akhir mushaf kul huwallahu binnas dulu kul wallahu kul falak kul antur falak dulu kul Allah itu ila awwali dari belakang dulu kan dari yang kecil dulu pendek sampai ke juz amma fahasanun itu bagus-bagus saja laisa min hadzal bab bukan seperti ini sebab satu surat penuh bukan satu surat dibaca dari belakang tapi satu surat selesai pindah surat atasnya fa inna dzalika sebab yang demikian itu qiraatun bacaan-bacaan ini banyak tulisan mutafasilatun yang terpisah-pisah dari ayat dari surat ke surat kulhu sendiri, kulatul falak sendiri, kulatul rabina sendiri ini. Yang enggak benar itu kulhu dibaca dari belakang. Fi ayyamin muta'addidatin pun di dalam hari yang berbeda-beda. Hari ini kulhu disereskan. Besok kemudian tabat yada diselesaikan dan seterusnya. Ma'ama fihi. Apalagi dengan itu ma'ama fihi dengan itu semua. Ada ma'ama dengan adanya sesuatu fihi dengan cara begini itu min tashilin kemudahan tashilil hifdi kemudahan menghafal alaihi bagi mereka jadi enggak apa-apa begitu bahkan yang demikian itu memudahkan hafalan bagi anak anak kecil wallahu a'lam Allah lebih tahu tentang kebenarannya semoga Allah menjaga kita pemahaman kita semuanya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya muliakan, saya mau bertanya, bagaimana kalau kita sedang sholat kemudian kita menggunakan, kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca beberapa ayat saja, ya intinya seperti ayat pertengahan ayat dari satu surat, kemudian di rokaat yang kedua kita membaca ayat pertengahan ayat di surat lain, boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, adabnya membaca Quran apabila ada orang tidak membaca Quran, misalkan dia baca Qurannya di tempat tidur, Buya. Karena mungkin kalau di lantai dingin. Kalau? Kalau lantai dingin ya. Iya, tapi sambil duduk atau mungkin sambil bersandar. Lalu apakah boleh juga kalau misalkan seorang ibu sambil menyusui anaknya? Sholat? Sambil menyusui seorang ibu menyusui anaknya sambil baca Quran itu apakah boleh? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama membaca surat di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran, tapi suka-suka, dipilih alat yang ia suka, mungkin sesuai dengan profesi masing-masing, sehingga karena dia orang kaya raya, setiap hari yang dibaca bab tentang zakat, biar dia bayar zakat, ada biar. Mungkin dia tuh punya sifat sombong, sehingga ayat yang paling, memang sebagian para ulama seperti itu, ada ayat idola. Sebenarnya ayat idola itu adalah biasanya sangkut pautnya untuk dirinya sendiri. Jadi kok itu lagi dibaca? Itu lagi dibaca ya. Maka asalkan satu ayat yang sempurna itu boleh-boleh saja. Dan tidak ada masalah. Ayatnya sempurna. Dan tidak sempurna pun asalkan maknanya sempurna juga tidak apa-apa. Sebab membaca surah itu kan sunnah. Membaca surah yang sunnah. Yang wajib adalah membaca Al-Fatihah. Jadi itu boleh saja, misalnya karena pengen jadi juru dakwah langsung setiap malabbalin amin. Bismillahirrahmanirrahim kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasnya. Itu terusnya biar jadi juru dakwah ya. Nah, ini apa-apa. Jadi itu enggak apa-apa. Jadi boleh-boleh saja kayak begitu. Ini hanya tadi hanya petunjuk paling utamanya. Apalagi kalau satu ayat tidak akan mengurangi yang namanya tidak akan merusak tentang ijazul Quran, tentang kedahsatan Al-Quran yang bisa melemahkan orang-orang yang ingkar kepadanya. Baik, kemudian setelah itu pertanyaannya membaca Al-Quran di atas kasur sambil tempat tidur kemarin sudah disebutkan dimanapun berada Anda boleh membacanya, bahkan kalaupun baring adalah boleh, dan itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah, pernah berbaring Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hanya nanti kan ada adab, itu biasanya di saat sudah capek duduk, maka boleh baring sesaat. Bukan dari awal, dari akhir baring melulu, ini pemalas biasanya. Jadi itu boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Karena dalam keadaan apapun kan boleh. membaca Al-Quran. Tadi kemarin sudah disebutkan hanya adab dan tata krama. Apalagi ada sebab lain, misalnya di lantai dingin ya, maka duduk di atas kasur boleh. Baik, kemudian kalau ada seorang ibu sambil menyusui ya bisa, sambil sholat menyusui bayinya boleh-boleh, gak ada larangan kok. Sebab mengeluarkan air susu bukan membatalkan puasa. Sholat bukan membatalkan sholat. Jadi gak apa-apa, sambil menggendong pun boleh, sambil menyusui juga juga boleh. Baik, gak apa-apa. Cuman semuanya harus hati-hati, diupayakan untuk tidak melakukan gerakan 3 kali berturut-turut yang membatalkan sholatnya. Bahkan para ibu jangan alasan gara-gara anak gak bisa sholat. Sholatlah dengan digendong. Nabi Muhammad pernah menggendong bayi di dalam sholatnya. Beliau adalah paling mulianya manusia. Gendong di saat bisa digendong, digendong. Kemudian waktu sujud diletakkan, digendong lagi, diletakkan, digendong lagi. Itu gak ada masalah. Tentunya dengan syarat-syarat yang lainnya harus dipenuhi. Dipenuhi ya. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang 3 kali berturut-turut. Kemudian seperti laki nyusui, misalnya mulutnya sang bayi adalah suci, bukan bayi yang baru muntah. Kalau bayi baru muntah, suruh minum air putih dulu biar bersih, baru setelah itu nyusui. Itu benar. Kalau masih ada mulutnya najis dengan muntahan, maka sholat kita adalah tidak sah karena kena najis yang demikian itu. Baik. Di kampung ada seorang ustaz yang masih menerima zakat. Sedangkan menurut saya tidak benar menerima zakat. Yang saya tanyakan, di mana caranya untuk menasihatinya dengan baik? Dan punten penjelasan sekali lagi tentang perkataan Imam Qausasi dalam masalah fisabilillah tersebut supaya saya bisa menjelaskan kepada ustaz. Gini loh, kalau Anda bukan ustaz jangan sok jadi ustaz. Kalau bukan ustaz sok jadi ustaz, nanti bermasalah dengan ustaz. Nah ini, jadi Anda tidak harus menasihati, siap? Mengingatkan orang tidak harus dengan lidah Anda sendiri. Lah Anda orang, misalnya ada seorang bukan thalibul ilm, mau datang ke kiai nasihati kiai, dibentakkan saja, kamu tahu apa? Gitu. Malah tambah sombong kiainya. Jadi kalau ada ustaz yang melakukan satu kesalahan, ya enggak apa-apa kalau Anda berani, cuman ada strategi loh ya. Di dalam nasihat-nasihat itu mungkin tidak harus dengan kalimat Anda, mungkin Anda kirim surat. Sebab kalau ketahuan muka Anda misalnya, dan Anda adalah muridnya dia, ada sebagian kesombongan menguasai sebagian hati ustaz, apalagi ustaz yang suka makan zakat. Ini biasanya sombongnya juga besar, diingatkan susah. Tapi yang pertama yang harus Anda cermati, bagaimana Anda bisa menvonis beliau adalah orang yang tidak boleh menerima zakat. Ini kan harus hati-hati. Karena suudzon juga tidak boleh. Sebab yang kami sampaikan itu bukan untuk menyalahkan kiai-kiai. Kami hanya ingin mengambil kesadaran semua para ustaz agar tidak mengambil zakat. Adapun jika ada ustaz mengambil zakat, bisa saja ustaz itu punya utang banyak. Ustaz punya utang banyak atau ustaz punya tanggungan banyak. Sehingga dia tidak punya apa-apa. Kelihatannya memang kaya. Tapi bisa saja seorang ustaz itu memang melarat sebetulnya. Dan adanya pun adalah karena fasilitas dari pinjaman orang dan sebagainya. Dia tidak punya apa-apa. Mungkin. Makanya ini sebetulnya omongan kami itu bukan untuk kita menilai ustaz. Bukan. Tapi wahai para ustaz, tolong nilai dirimu sendiri. Itu saja. Kalau kita menilai ustaz, saya tidak tahu. Anda menilai saya kaya atau tidak kaya, kan dia tahu. Berapa tabungan saya, ayo. Berapa duit saya, enggak ada yang tahu, ya. Jadi, makanya kami menghindarkan orang dari menilai orang lain. Intinya kami sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada ustaz yang cukup, yang kaya. Tapi kalau ustaz yang melarat, wajib kita kasih. Anggap saja. Ustaz itu kaya raya, pernah cerita. Alhamdulillah tabunganku sudah banyak, ini, panenanku banyak. Kaya. Lah kok terima zakat? Maka cara mengingatkannya ada mungkin tidak ada secara langsung. Anda kirim surat yang manis saja. Dan Anda nukil dari orang-orang yang Anda percaya. Misalnya saya mendengar dari guru saya begini-begini, ini. Ada bahasanya ini. Adapun ini Anda sampaikan dengan bahasa yang halus, bahasa nasihat, tanpa harus Anda tahu Anda sebut nama Anda. Anda direnungi oleh guru tersebut. Oh, iya ya. Tapi kalau yang ingatkan Anda kadang-kadang bahasanya orang ngiri. Ini ustaz gak benar, masa ustaz makan zakat? Nah ini kan bikin tersinggung, perang nanti jadinya. Jadi memang dalam mengingatkan pun ada adab dan tata krama yang harus kita hadirkan. Kemudian setelah kita mengingatkan begitu, mengingatkan, nah, tadi pertanyaan masalah Qofal, Imam Qofal Asy-Syafi'i. Qofal Asy-Syafi'i tidak punya pendapat, bukan fatwanya Qofal Asy-Syafi'i. Itu dinukil oleh Imam Razi. Perkataan Imam Qofal Asy-Syafi'i itu dinukil oleh Imam Razi dalam tafsirnya. Imam Razi dalam tafsirnya waktu menafsiri Fisabilillah itu beliau menukil. Nukil dari Qofal Asy-Syafi'i. Qofal Asy-Syafi'i berkata, an ba'dihim atau qala ba'dhum atau nukila an ba'd anil ba'd. Atau maknanya semacam itu, Imam Qofal Asy-Syafi'i itu bukan di kitabnya Qofal Asy-Syafi'i dari madhab Syafi'i. Imam Razi menukil dari Qofal Asy-Syafi'i. Qofal Asy-Syafi'i pernah cerita ada sebagian orang yang mengatakan zakat boleh diberikan kepada masoleh amah masjid dan madrasah. Tapi Qofal Asy-Syafi'i tidak menyebut siapa orang itu, lihat. Jadi kebenaran penukilan semacam ini tidak bisa dijadikan sandaran fatwa. Qofal Asy-Syafi'i hanya nukil dari siapa? Karena Imam Qofal Asy-Syafi'i tidak pernah fatwa di dalam kitab-kitabnya, yang kitabnya juga ada. Ini, jadi bukan kita menemukan di kitabnya Qofal Asy-Syafi'i. Afta Qofal Asy-Syafi'i, Qofal Asy-Syafi'i berfatwa bahwa zakat boleh diberikan kepada masjid dan pesantren. Tidak ada fatwa itu. Jadi itu nukil dari Imam Razi, kemudian dari Qofal Asy-Syafi'i. Qofal Asy-Syafi'i pun bukan omongannya Qofal Asy-Syafi'i, tapi Qofal Asy-Syafi'i dari orang yang tidak disebutkan namanya. Baik. Jadi masalah-masalah semacam ini, makanya hati-hati. Kita pun kadang-kadang kebenaran itu kita jadikan alat untuk merendahkan orang lain. Kebenaran. Sehingga ada sebagian orang yang bukan ustaz itu karena selama sudah ngiri sama ustaz kesempatan. Wah, dapat ceramah dari Buya ini. Wah, ini lumayan ini. Ini ustaz pada enggak benar semua. Sudah enggak benar. Ini bukan untuk menilai ustaz. Tapi kita ingin menyentuh kesadaran semua ustaz. Kalau merasa cukup, jangan mengambil. Dan jangan pura-pura butuh. Nanti jadikan butuh betul oleh Allah. Yakinlah kalau Anda merasa cukup, Allah akan cukup. Maksudnya enggak butuh dengan orang-orang uang-uang semacam ini. Ya. Jadi ini, jadi harus dijelaskan yang demikian gitu. Kemudian nanti ada dinukil dari sebagian kitab, boleh nanti. Itu pasti tidak benar, nukil dari empat madhab semuanya. Coba Anda baca di dalam tafsir, dalam penjelasan tentang asnaf tamaniyah, tentang delapan orang menerima zakat, waktu masih bab sibab sabilillah, mereka keras, tegas. Empat madhab semuanya. Nah, kecuali madhab yang kelima, carikan, buatkan madhab yang kelima, baru nanti diikuti siapa imamnya. Ini empat madhab semuanya kayak begini. Tidak ada. Kan kitab ada semuanya. Dan kadang-kadang dipelintir. Jika ada orang punya utang untuk membangun masjid, maka boleh dibayarkan. Utang untuk bangun masjid. Akhirnya apa? Utangnya dihapus. Jadi boleh untuk membangun masjid. Ini fitnah lagi, khianat lagi. Jadi enggak ada. Intinya tidak ada untuk masjid, untuk madrasah, dan untuk kiai itu sendiri. Tapi ingatlah. Orang-orang kaya tolong diperhatikan, kiainya yang melarat itu diutamakan dong. Jangan kiainya melarat. Ya kiai itu kan warok, tidak mau minta-minta. Mestinya begitu. Sudah enggak mau minta-minta, Anda ngasih zakat tidak, dari sedekah enggak. Terus bagaimana, siapa yang ngajar nanti? Ini harus benar-benar adil dalam hal ini tuh. Makanya mari kita membersihkan hati kita masing-masing. Yang ustaz tolong sadar, yang bukan ustaz pandanglah ustaz tetap dengan penghormatan kita. Kalau memang Anda punya zakat, tolonglah zakat Anda bagikan kepada fakir miskin. Kalau Anda merasa kasihan dengan ustaz Anda, kalau Anda cinta kepada ustaz Anda, ya jangan dikasih zakat. Sebab zakat itu kotoran harta. Masa sama ustaz yang dicintainya dikasihkan kotoran? Ya enggak dah. Akan saya beri rizki yang paling halal buat guru saya. Perlu apa sih guru saya atau ustaz saya? Beres. Itu bukan dari duit zakat. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Taiwan. Karena radio pengajian kita itu didengar dari teman-teman dari penjuru dunia. Ini dari Taiwan bertanya, saya bekerja di orang kafir, puasa pun mereka larang. Untuk melakukan sholat sangat susah dan saya tidak tahu arah kiblat. Dan sekarang saya berpuasa tapi ngumpet-ngumpet. Kalau ketahuan kadang cacian hinaan yang aku dapat. Waktu pertama puasa saya halangan, jadi saya tidak bisa puasa. Saya ingin membayarnya dengan denda, dengan uang. Tapi untuk saat ini kondisi keuangan ada dan tidak. Enggak ada maksudnya. Dan tidak memungkinkan. Bagaimana kalau saya bayarnya nanti setelah puasa? Di hari lebaran atau di hari bulan puasa? Di bulan puasa ini. Saya bayarnya nanti setelah puasa atau lebaran? Atau hari di bulan puasa ini, maksudnya di selain bulan puasa, mungkin begitu ya. Dan berapa yang harus saya keluarkan? Dan ada teman saya menyarankan 20 ribu per hari. Apakah cukup? Kadang saya sahur dan buka tidak tahu jadwal waktu Taiwan. Taipei. Daerahnya ya. Hah? Ya, benarlah bahasa sana sudah. Sebab orang Thailand ngomong, menyebut karang. Apa enggak karang ya? Bisa juga. Apalagi yang buat sendang itu sendang. Jadi kalau nama daerah itu kita serahkan kepada ahlinya. Saya enggak bisa nyebut ini. Khususnya 18 waktu 18.43 turun 1 menit per harinya dan 1 jam ini masalah ini. Jadi begini, saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Bercita-citalah Anda untuk segera kembali ke rumah. Jika Anda sudah menikah, perhatikan suamimu di rumah dan anak-anakmu. Jika belum, mencarilah suami yang bisa memuliakanmu di rumahmu. Sehingga engkau tidak usah perlu pergi jauh-jauh. Apalagi di saat Anda pergi ke tempat tersebut sampai sholat susah. Kemuliaan di akhirat nanti yang harus Anda utamakan. Akan tapi pun Anda sudah telanjur ada di tempat itu, maka tetap Anda harus bisa melakukan sholat. Dan Anda harus bisa berpuasa. Akan tapi kami himbau kepada Anda dan juga siapapun yang bersama Anda dari kaum akhwat untuk bisa segera kembali ke Indonesia. Ketahuilah kemuliaan Anda di negeri Anda. Anda bersama orang tua, kemuliaan Anda di situ dengan suami, dengan anak-anak yang soleh. Dan bagi wanita-wanita yang ada di Indonesia, jangan berangan-angan untuk pergi ke tempat yang jauh dari keluarga. Dikhawatirkan kehormatan Anda yang ternodai. Maka ini kemuliaan yang harus kami ajar, yang kami sampaikan. Kepada Anda yang di Taiwan ini, kami doakan semoga Allah menyelamatkan Anda, menjaga iman Anda, dan Anda tandanya dalam keadaan Anda jauh dari negeri pun Anda masih bisa mengikuti pengajian. Tapi tetap kami harap bahasanya Anda cepat segera kembali ke Indonesia dan tidak berangan-angan lagi jauh dari keluarga. Karena Anda seorang wanita. Kalau seandainya seorang laki-laki pun ternyata di dalam usahanya itu, dalam kerjaannya itu sampai enggak boleh sholat, Anda tidak boleh melanjutkan di tempat itu. Apa artinya uang yang Anda dapatkan tetapi menjadikan Allah murka? Baru kita itu boleh melakukan pekerjaan yang darurat kayak begitu kalau enggak ada pekerjaan lain. Masih banyak pekerjaan yang lain. Ini, apalagi Anda seorang wanita. Kemudian, ingat ini bahwasanya, kalau seandainya kaum laki-laki tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, diupayakan. Itu adalah pekerjaan hari terakhir buat Anda, kalau bisa. Karena Anda berkenaan dengan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda paksakan untuk bisa puasa. Kemudian kalau permasalahannya Anda tidak tahu kiblat, Anda bisa. Anda sekarang sudah urusan dengan dunia internet, Anda di Taiwan. Taiwan itu kalau tidak salah masih lurus dengan kita, masih. Jadi nanti bisa dilihat, bisa tanya tempatnya di mana, Anda tinggal tahu barat dan timur atau tidak. Nanti biasanya kiblatnya rata-rata menghadap ke barat ini. Kalau kita tarik itu antara Mekah dengan Indonesia itu masih lurus. Sebab kalau di Indonesia secara umum di bawah garis khatulistiwa itu kaidahnya sederhana. Disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, coba di dalam kitab Marakis Su'ud Sarah Bita Itul Hidayah disebutkan bahwa kiblatnya orang Indonesia ini rata-rata menghadaplah kokoh ke barat lurus. Ambil utara, selatan, barat. Kalau sudah Anda ketemu arah barat, miring sedikit. Itu kiblatnya orang Indonesia. Enggak usah susah. Jadi cari barat dan timurnya jajar, lurus barat, baru nyerong sedikit ke kanan, itu kiblatnya orang Indonesia. Nanti ada ukuran di Thailand juga kurang lebih kayak begitu. Enggak usah pakai alat-alat dan sebagainya. Makanya di Indonesia itu kalau sholat itu dianjurkan memang kita itu miring. Itu kapan? Kalau kita sholat di hamparan luas. Tapi kalau sudah di masjid yang sudah dimiringkan ke kanan, jangan miring lagi, melengos namanya itu. Sudah masjidnya diiringkan begini, masih miring lagi. Coba lihat masjid Umar ini kan diiringkan. Karena diikutkan ke kiblat, sudah. Jadi mihrabnya masjid sudah lurus ke kiblat. Sekarang ada sebagian ustaz, sudah di mihrab masjid, masih miring lagi. Itu mihrab masjid sudah miring, ustaz. Ada enggak ustaz yang suka miring? Kau angkat tangan ini. Ini masjid mihrab itu sudah miring. Jangan Anda miring lagi. Kaidah yang disebut Imam Nawawi itu, Anda di hamparan luas cari barat timur, utara selatan. Anda ngadep ke barat lurus, baru miring. Begitu. Dan di Taiwan sekiranya kurang lebih semacam itu. Kemudian perlu dilihat lagi ini masalahnya. Anda bisa tanya kepada tim dakwah, nanti bisa dicek kembali, sangat mudah itu. Apalagi Anda sudah komunikasi dengan kami, sangat mudah. Kemudian Anda ingin tidak usah puasa tapi bayar, enggak ada. Kalau Anda tidak puasa bayar fidyah, boleh Anda tidak puasa dan hanya membayar fidyah, dan fidyah itu bukan 20 kilo. Ilmu tidak boleh reka-reka 20 ribu, enggak ada begitu. Kalau Anda ada orang yang tidak berpuasa, boleh dibayarkan fidyah. Hanya dua orang saja dan Anda pilih. Yang satu orang tua renta yang sudah mau meninggal, orang tua. Yang kedua orang sakit parah yang enggak ada harapan sembuh. Kalau Anda begitu boleh. Nah, suruh pilih dua saja. Selebihnya enggak ada fidyah, enggak mau puasa lalu bayar fidyah. Enggak ada. Kalau Anda tidak bisa berpuasa karena dipaksa untuk makan, Anda qada nanti. Tapi lebih penting kami mengharap Anda untuk kembali. InsyaAllah kalau Anda belum menikah, pulang ke Indonesia karena mencari kemuliaan, Allah akan beri kemuliaan. Yakinlah bahwa jika Anda menghindar dari keharaman, Allah akan beli yang halal yang lebih bagus lagi. Kemudian masalah waktu sholat juga sangat mudah. Bahkan ada sebuah program HP itu yang sangat tepat. Karena itu adalah melalui satelit. Ada sebuah program HP, itu benar. Kita ada satu program HP itu sudah dipasangkan. Nanti kalau kita masuk kota Jakarta, maghribnya begini, Cirebon begini, waktu kita ke Jeddah persis. Jadi azan yang ada di Mekah itu bareng, menitnya persis. Jadi ada program WIB itu. Itu membantu sekali. Cuma nanti diimbau untuk sedikit dikurangi agar yakin benarnya. Karena jangan hanya berpegang kepada urusan jam. Tapi boleh berpegang dengan urusan jam yang sudah mujarab, sudah terbukti. Ini ada hal-hal ini tidak ada susah. Anda bisa komunikasi, nanti bisa ditanyakan di sini, Anda di sana jam berapa, nanti bisa dikira-kira waktu sholat Anda. Intinya kalau sholat maghrib sangat sederhana, asalkan terbenam matahari Anda masuk waktu sholat maghrib. Kalau waktu zuhur Anda bisa melihat matahari kalau sudah lurus, kalau sudah mulai miring ke arah kiblat, maka saat itu waktu zuhur sudah masuk. Itu kemudahan-kemudahan. Jadi Anda boleh bertanya kepada ahlinya, jangan bertanya kepada saran teman-teman. Teman-teman saya menyarankan 20 ribu. Memang teman Anda ustaz atau bukan? Kok ada, dari mana 20 ribu? Ilmu itu tidak boleh ngarang-ngarang. Ya, ini. Kemudian ini adalah banyak-banyak pertanyaan. Kami himbau Anda, intinya terus komunikasi. Selagi Anda bisa mengirim tulisan semacam ini, Anda bisa melanjutkan kepada tim dakwah untuk berkomunikasi lebih dalam lagi tentang urusan ibadah Anda. Intinya tidak ada alasan bagi orang meninggalkan puasa kecuali orang sembilan. Anda ingat? Anda baca di www.buyayahaya.org nanti ada itu fikih puasa praktis. Siapa yang boleh meninggalkan puasa? Kalau Anda termasuk salah satu dari sembilan itu, baru Anda boleh meninggalkan puasa. Anak kecil, orang gila, dan seterusnya. Itu. Baik. Kemudian selagi Anda bukan dari yang sembilan itu, maka wajib puasa bagi Anda. Sholat, tidak ada kata tidak sholat. Biarpun orang dalam keadaan sakit kayak pun, bahkan tidak ada tempat wudhu, tidak bisa menghadap ke kiblat, tidak ada wudhu, tidak ada debu, tetap wajib melakukan sholat. Tidak ada alasan orang meninggalkan sholat. Asalkan akalnya masih ada, hanya orang gila saja yang boleh meninggalkan sholat. Baik, yang pengen tidak sholat tidak dosa, sederhana, jadilah Anda orang gila. Beres ini, insyaallah ya. Ini insyaallah, ini semoga Allah mudahkan urusan Anda, saudari kami yang ada di Taiwan, dan semoga Allah memberikan pertolongan, perlindungan kepada Anda dan semua para akhwat yang senang dengan pengajian, senang pada minggu mengikuti acara-acara semacam ini, dan juga di tempat lain, yang di Hong Kong, di tempat lain banyak yang mengikuti pengajian-pengajian di Singapura. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhzulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tukhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muliakan kami, Allah muliakan kami dengan hati yang memuliakan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan lidah yang memuliakan Al-Quran. Muliakan kami dengan mata yang memuliakan Al-Quran. Muliakan kami dengan telinga yang memuliakan Al-Quran. Ya Allah, telinga yang di saat mendengar Al-Quran akan rindu untuk mendengar terus. Ya Allah, mata di saat melihat Al-Quran sejuk. Ya Allah, lidah yang sangat gemar senang membaca Al-Quran. Ya Allah, dan jadikan anggota kami muliakan dengan Al-Quran, sehingga anggota kami sangat rindu untuk mengamalkan apa yang datang di dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, dan muliakan dan semua yang mendengar acara ini, yang mengikuti acara ini, yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, muliakan mereka. Ya Allah, wahai Zat yang maha mulia, di bulan mulia, ya Allah, dan berikan kepada kami segala kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di rumah tangga kami, mulia di masyarakat kami, mulia di kantor, mulia di pasar, mulia dimanapun kami berada. Ya Allah, wahai Zat yang maha mulia, berkat bulan mulia, berkat Nabi mulia, muliakan kami. Ya Allah, muliakan kami dengan menjauhi segala kemaksiatan, muliakan kami ya Allah dengan menjalankan bermacam beragam ketaatan, khususnya di bulan ini. Ya Allah, malam-malam Ramadan kami, ya Allah, mudahkan kami untuk menghidupkan malam kami untuk mengabdi kepadamu, dan bantulah kami di siang harinya untuk berpuasa. Dan jika ada di antara kami yang susah untuk berpuasa, baik karena dia itu ya Allah belum rindu atau karena hal lain, maka kami mohon mudahkan mereka untuk berpuasa, dan jadikan puasa mereka puasa yang benar-benar ya Allah, menjauhi segala yang kau murkai. Ya Allah, dan jika ada di antara kami orang yang susah melakukan solat, maka ampuni mereka, jadikan mereka ahli solat. Dan ya Allah, wanita-wanita kami, muliakan mereka. Jika ada di antara wanita-wanita kami yang jauh dari keluarga mereka, baik karena bekerja atau yang lainnya, maka kami mohon dekatkan mereka kepada keluarga mereka. Ya Allah, khususnya negeri yang jauh di sana, jaga mereka, muliakan mereka, jangan sampai ada di antara mereka terhinakan. Ya Allah, kehormatan mereka jangan sampai ada yang terhinakan. Ya Allah, muliakan dan jaga mereka. Ya Allah, kembalikan ke rumah tangga mereka dengan kemuliaan. Ya Allah, dengan baik. Ya Allah, ya Allah, dan jagalah keluarga mereka yang mereka tinggal. Ya Allah, semua yang hadir ke tempat ini adalah hamba-hambamu, yang hamba-hambamu yang punya hajat, maka kabulkan hajat mereka. Ya Allah, hajat pribadi mereka, hajat keluarga mereka, hajat masyarakat mereka. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, yang sempit usahanya lapangkan rezekinya dengan rezeki yang berkah, penuh berkah, yang banyak penuh berkah, yang halal dan yang masih haram gantilah dengan halal yang lebih banyak, penuh berkah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari hati dendam dan dengki, dari sombong dan riya, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, dan yang belum menikah, yang ya Allah, yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, suami istri yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, jauhkan dari kedzaliman. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat afiat, dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, dalam keadaan iman, dalam keadaan kau ridho pada kami, dalam keadaan ya Allah engkau mencintai kami, dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم